Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak rahimakumullah, adalah kesyukuran yang sangat dalam karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bisa menjalankan salat zuhur secara berjamaah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin hanya karena kekurangan, mungkin imannya lagi turun sehingga tidak bisa menghadiri sholat zuhur secara berjamaah. Bapak-bapak rahimakumullah, kita sebagai manusia adalah masterpiece terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak baca surat At-Tin, Fatini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku ciptakan, telah kami ciptakan, kata Allah, al-insana, manusia, fi ahsani taqwim, adalah bentuk makhluk yang terbaik. Ini makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang terbaiknya itu kita. Ini adalah kesyukuran yang adalah suatu kekufuran manakala kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan sebagai masterpiece ciptaan Allah yang terbaik. Coba bayangkan. Nah, ciptaan Allah yang terbaik kok tunduk sama harta? Nah, ini masalahnya. Masterpiece Allah yang terbaik, ciptaan Allah yang terbaik, dalam mencari harta tidak patuh kepada ketentuan-ketentuan Allah. Ini masalah kita yang sering terjadi saat ini. Nah, pada tema pada zuhur kali ini, saya sengaja mengutip beberapa ayat Al-Quran yang beberapa bulan yang lalu pernah saya sampaikan di majelis ini juga, konsep tentang harta. Tapi waktu itu belum tuntas karena waktu yang sangat terbatas. Zuhur kali ini pun kembali terbatas karena kita zuhurnya sudah jam 12 lewat ya. Harta itu adalah sesuatu yang disukai oleh manusia. Itu manusiawi banget. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Ini harta. Wal muqantarati wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayli wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu innahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan berupa wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan. Mungkin sekarang bukan kuda lagi ya, kendaraan kita apa, mobil, Mercy, BMW dan segala-galanya itu menarik, bapak-bapak mah suka ya. Hewan ternak, nah mungkin kita punya apa, usaha punya apa gitu ya, bukan hanya sekedar peternakan saja. Nah, kita harus luaskan artinya. Dan sawah ladang, mungkin bapak ibu punya tanah, itu kadang-kadang adanya di hati. Padahal dalam Islam kita diajarkan itu cukuplah ada di tangan saja. Itulah kesenangan hidup di dunia. Padahal Allah sudah menyiapkan apa? Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, lanjut. Pada hakikatnya kalau kita sadari bahwa harta adalah milik siapa? Hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta orang, diri ini aja milik Allah. Jiwa ini aja milik Allah. Ketika Allah ingin jiwa ini kembali kepadanya, maka jasad ini tidak ada apa-apanya. bahkan harta yang kita sibuk 24 jam untuk mengejarnya, untuk mikirinya, gak ikut ke liang lahat. Kenapa? Karena pada dasarnya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanahkan kepada kita. Jadi kita ini pemegang amanah. Pemegang amanah atas harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meninggal, maka amanah itu dicabut. Ketika kita meninggal, maka amanah itu dicabut. Maka Allah ingin memberikan amanah kepada yang lain. Caranya apa? Allah tetapkan hukum waris. Baca surat An-Nisa ayat 11, ayat 12. Detil sekali. Ya. Ketika seorang ayah dapatnya berapa, seorang ibu dapatnya berapa, anak kalau perempuan tunggal dapatnya setengah, kalau anak perempuan dua atau lebih dapatnya 2/3, kalau anak laki-laki dan anak perempuan bagiannya 2/1. Itu kenapa Allah sangat detilkan di dalam Al-Quran? Karena harta itu milik Allah. Begitu kita meninggal, harta itu, amanah yang dititipkan ke kita, dicabut sama Allah. Kemudian Allah ingin bagikan, ingin amanahkan lagi. Amanahkannya kepada siapa? Maka diatur dalam Al-Quran. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 176. Nah, saya dengar di masjid ini juga pernah ada pelatihan tentang waris ya. Itu karena konsep harta itu diangkat oleh Allah dari kita ketika kita meninggal. Kenapa? Karena konsepnya harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepada. Itu surat An-Nur ayat 33, surat Yunus ayat 55, ala inna lillahi ma fis samawati. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Sesungguhnya ingatlah bahwa kepunyaan Allah itu semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Ala inna wa'dallahi haq walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, tetapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Nah, ini manusia memang sekedar dititipin aja. Buktinya apa? Al-Qur'an surat Al-Hadid. Konsep harta ini banyak dijelaskan sama Allah secara detail dalam Al-Quran. Padahal sholat aja detail gak dalam Al-Quran? Gak detail, cuma adanya perintah. Aqimus sholata wa atuz zakat. Hadis pun Rasulullah SAW bersabda, sholu kama ra'aitumuni usolli. Gak dijelasin takbirnya seberapa apa. Tinggi, segini apa segini apa segini. Nah, ini masalah fikih. Ya boleh aja mau begini, mau begini, mau begini, gini-gini, kira-kira gitu. Karena Rasulullah menjelaskan sholat itu, sholatu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti aku sholat. Tentu Rasulullah sholatnya gak cuma sekali, berkali-kali. Jadi mungkin ada salah kelihatan gitu kan, yang dari belakang gak begitu kelihatan bagaimana cara Rasulullah sholat gitu segala. Tapi ngomongin harta, Allah jelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena manusia cuma dititipin. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Falladina amanu minkum wa anfaku lahum ajurun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah. Perhatikan kata-kata nafako di dalam Al-Quran seringkali bukan berarti infak saja, tetapi juga seringkali berarti zakat. Ketika infak itu perintahnya menunjukkan wajib, maka maksudnya adalah zakat. Ya. Infakkanlah di jalan Allah sebagian harta. Allah gak minta semua. Sebagian harta yang dia menjadikan kamu sebagai pemegang amanah. Nah, perhatikan sini kata-katanya. Bukan sebagai pemilik kita ini, tapi sebagai pemegang amanah. Kita dititipin. Dan berinfaklah orang-orang yang beriman dan berinfak, bagi mereka pahala yang besar. Ini nikmat apa lagi yang kita dustakan, bapak-bapak sekalian? Kita diciptakan sebagai makhluk terbaiknya Allah. kemudian kita dititipin harta-hartanya milik Allah, tapi kalau kita zakatkan, kita infakkan, kita sedekahkan, kita dapat pahala yang besar. Padahal hartanya punya siapa? Punya Allah. Begitu kita mau melepaskan amanah itu, kemudian kita infakkan, kita zakatkan, kita sedekahkan, sama Allah dikasih bonus pahala. Padahal uangnya uang Allah, hartanya harta Allah. Nah, ini luar biasa ini, sebagai manusia yang beriman ini luar biasa. Ya. Tapi jangan lupa harta juga sebagai fitnah. Fitnah itu apa sih? Fitnah itu cobaan. Fitnah itu cobaan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu dan di sisi Allah ada pahala lagi. Ada cobaan, ada anak dan harta, ini ada cobaan. Kalau kita sukses atas cobaan ini, kita melepaskan kecintaan pada harta ini, kemudian kita murnikan kita kecintaan kita hanya kepada Allah, harta hanya ada di tangan, maka kita akan mendapatkan, apa kata Allah, pahala yang besar lagi. Gak usah dihitung, gak dikasih pahala aja, kita udah diciptakan sebagai manusia terbaik, makhluk terbaik adalah manusia. Kita dikasih nafas aja, ini adalah karunia yang terbesar. Ini sama Allah dikasih bonus lagi sebagai pahala. Nah, implikasinya di dalam hukum ibadah terutama, Allah melarang kita untuk mengambil harta yang Allah amanahkan kepada orang lain dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tuddu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain. Enggak boleh rebutan. Maksudnya menzolimi orang lain. Menipu. Allah Subhanahu wa taala, misalkan salah satu contoh ada dalam sini juga. Allah telah membuat ketetapan. Misalkan dalam hukum waris tadi, misalkan sebagai contoh saja. Misalkan dalam hukum waris, untuk memberikan amanah kepada siapa yang Allah kehendaki, ada aturannya. Yang tadinya seseorang dikasih amanah berupa harta, kemudian seseorang ini meninggal, maka Allah bikin ketentuan. Oke, kalau seseorang meninggal, maka amanahnya pindah ke siapa? Nah, seorang ibu mendapatkan misalkan 1/6. Ya. Kemudian si ayah mendapatkan 1/3 misalkan. Silakan baca surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kana wahidatan falahan nisf. Ini ngomongin tentang anak. Allah tetapkan di dalam anak-anakmu laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Tetapi kalau anak-anakmu semuanya perempuan 2 atau lebih, maka bagiannya adalah 2/3. Wa in kana wahidatan, apabila anak perempuan itu 1, maka dia dapat bagiannya adalah 1/2. Wa li abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus, dan untuk kedua orang tuanya mendapatkan bagian 1/6 mimma taraka wa in kana lahu walad, mendapatkan bagian 1/6 dari harta yang ditinggalkannya jika orang yang meninggal itu punya anak. Fa illam yakul lahu walad, maka apabila tidak memiliki anak, fawarisahu abawahu fali ummihi tsulus, maka bagi ibunya dapat 1/3. Ini orang nih meninggal. Ya, misalkan masih bujangan, punya harta. Kemudian meninggal. Yang dia punya bapak sama ibu. Ibunya dapat berapa? Fali ummihi tsulus, ibunya dapat 1/3. Bapaknya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kalau tidak disebutkan, artinya bapaknya mendapatkan sisanya. Kalau hartanya 100%, 1/3-nya dia berikan kepada ibu, maka bapak dapatnya berapa? Bapak dapat 2/3. Bapak dapat 2/3. Wah, ini juga kata ibu enggak adil nih. Saya yang hamil, saya yang melahirkan, saya yang menyusui. Tapi ini ketetapan Allah. Coba baca akhir dari surat An-Nisa ayat 11. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Emangnya Allah enggak tahu? Kata Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Emang Allah enggak bijaksana kasih ibu cuma 1/3, bapak 2/3. Emang Allah enggak tahu kalau yang hamil itu ibu? Emang Allah enggak tahu kalau yang menyusui itu ibu, yang melahirkan itu ibu? Tapi kenapa bagiannya 1/3 buat ibu, sementara buat bapak bisa 2/3? Allah maha adil. Konsepnya apa? Konsepnya harta ini milik Allah, sehingga Allah akan kasih harta ini sesuai dengan ketentuan Allah. Tetapi juga Allah bukan hanya konsep warisnya aja, konsep tanggung jawabnya juga ayah lebih besar daripada ibu. Ketika ayah meninggal, yang wajib memberikan nafkah kepada anak siapa? Bukan ibu. Bapak ibu sekalian, kalau ada saudara kita yang meninggal, dia kepala rumah tangga dan punya anak, jangan bebankan si istri dari almarhum untuk membesarkan anak-anaknya. Bebannya pindah kepada siapa? Bebannya pindah kepada orang tuanya si almarhum. Artinya ke kakeknya si anak. Kalau kakeknya enggak ada, maka kakak adiknya yang almarhum. Karena kayak kita sebagai wali ya, kalau bapaknya meninggal yang jadi wali siapa? Kakeknya. Kakeknya enggak ada, kakak adiknya ayahnya. Nah, demikian pula dalam tanggung jawab membesarkan anak. Ketika seseorang meninggal, yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah siapa? Ayah. Ibu wajibnya memberikan nafkah? Tidak wajib. Boleh enggak? Boleh. Jadi kalau ibu memiliki income, memiliki pendapatan, kemudian dipergunakan untuk membesarkan anak, untuk menafkahi keluarga, boleh enggak? Boleh. Tapi bukan kewajiban. Nah, ini konsep-konsep ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, manakala ini yang akan saya tekankan adalah dari sini. Manakala kita membagi warisnya dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, maka kita terancam. Berarti apabila kita memakan harta yang bukan hak kita, berarti harta itu halal atau haram? Harta yang haram. Efeknya apa ketika kita memakan harta yang haram? Harta yang haram adalah penghalang doa kita. Anak-anak kita misalkan, atau saudara-saudara kita, atau bahkan diri kita sendiri, ketika kita mendapatkan bagian warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah misalkan, atau kita dalam mencari nafkah dari tempat yang tidak halal misalkan, maka ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang baik-baik. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah memerintahkan kepada mukmin itu seperti Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu qulu min thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna 'alim. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, maksudnya adalah halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan khitabnya. Kalau tadi kepada rasul, sekarang kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Perhatikan. Tadi kepada rasul, kulu min thayyibati. Makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu sholihan, berbuatlah yang soleh. Terus kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin juga. Makan dari yang baik-baik juga. Jadi perintah kepada orang Islam, orang mukmin itu juga sama perintah kepada rasul. Summa Kemudian dzakarar rajul yutilus safar. Kemudian Rasulullah menyebutkan ada seseorang yang atau menceritakan ada seseorang yang yutilus safar, yang dia melakukan perjalanan jauh. Salah satu ciri-ciri, salah satu apa namanya doa yang mustajab adalah manakala kita dalam perjalanan. Nah, bapak-bapak kalau lagi dalam perjalanan jauh berdoa, Pak. Insyaallah mustajab. Insyaallah mustajab. Kalau enggak percaya praktekin. Ini hadis Rasul. Dalam perjalanan Anda jalan roti itu. Nah, ada seorang rajul, ada seorang laki-laki yang perjalanan jauh, yutilus safar. Terus tsumma dzakar rajul yutilus safar as'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'. Dijelaskan lagi bukan hanya sekedar perjalanan jauh, menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu rambutnya, kumal lah, kumal kira-kira gitu. Orang itu mengangkat tangannya ke atas langit seraya berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Tetapi ironinya, kata Rasulullah, ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun, wa malbasuhu haramun. Wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yastajaba lidzalik. Ini ada orang yang memenuhi kriteria doanya mustajab, yaitu perjalanan jauh. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke atas. Salah satu adab dalam berdoa adalah kita menengadahkan tangan ke atas kemudian menyebut asma Allah. Ya Rabbi, ya Latif, ya segala macam kita sebutkan asma Allah. Ini sudah memenuhi adab-adab dan syarat-syarat untuk diterima doanya. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Fa anna yustajabala. Mana mungkin doanya diterima, kata Rasulullah. Nah, ini penting. Jadi mendapatkan harta yang halal itu adalah suatu hal yang sangat-sangat-sangat urgent. Kita sebagai seorang muslim, karena menjadi penghalang apa namanya doa kita. Jadi hati-hati ketentuan Allah itu adalah detail sekali di dalam masalah harta. Adalah ironi ketika ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana ketika seseorang hasil dari misalkan korupsi kemudian dizakatin, sah apa enggak? Artinya hartanya jadi halal. Jangankan jadi halal, harta zakatnya itu enggak sah. Kenapa? Karena kewajiban zakat itu hanya bagi harta yang halal saja. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari harta hasil usahamu yang baik-baik, maksudnya yang halal. Kalau yang haram tidak diperintahkan untuk dizakati. Kalau yang haram tidak diperintahkan untuk disedekahkan. Lalu bagaimana jika seseorang sadar tahu bahwa hartanya tidak halal? Maka yang harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah. Kemudian apabila ini menzalimi orang lain, hartanya balikin kepada yang berhak. Hartanya kembalikan kepada yang berhak. Jika tidak ada yang berhak, maka seluruh dari harta yang haram ini adalah bukan miliknya dia. Sedekahkan semuanya. Bukan 2,5%, bukan sebagian. Karena bukan haknya dia. Ambil yang menjadi haknya dia. Ambil yang menjadi haknya dia. Tapi yang bukan menjadi haknya dia adalah bukan hartanya dia. Tapi atas harta yang halal, kita diwajibkan untuk berzakat. Kita dianjurkan untuk bersedekah. Meskipun banyak yang salah mengartikan, zakat itu mensucikan. Jadi kalau hartanya kotor, disucikan dengan zakat. Enggak itu. Tapi zakat itu hanya wajib bagi harta yang halal saja. Sementara kalau harta yang haram, kita harusnya bertobat, kemudian kita kembalikan harta itu kepada yang berhak. Bapak-bapak sekalian, sudah mendekati jam 1 siang. Saya cukupkan demikian. Sampai sini aja. Terima kasih atas segala atensinya. Mau ada pertanyaan? Saya pikir karena waktunya. Oh, ada pertanyaan. Boleh, Pak. Mungkin sedikit ya. Apakah ada mic? Ada. Di belakang, Pak, di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah untuk membesarkan anak. Ayah sudah meninggal tadi, Ustaz. Jadi tadi kewajibannya adalah kakeknya sama almarhum. Ya. Atau kalau kakeknya sudah meninggal, kewajiban itu adalah jatuh ke saudara kandung si almarhum, gitu, Ustaz. Saudara kandung laki-lakinya. Ya. Ya. Ibu, ya. Tapi kenyataannya kan betul. Justru kan saudara-saudaranya itu bahkan kakeknya tidak bisa yang membesarkan anaknya itu. Biasanya ibunya dalam hal ini yang sepenuh hati untuk membesarkan anaknya. Itu saya mau tanyakan adalah itu di surat An-Nisa apa di mana apa hadis itu. Saya juga jujur sih baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di surat An-Nisa itu tentang yang ayat 11, ayat 12, sama ayat 173 itu tentang warisnya, Pak. Warisnya. Tapi kewajiban mencari nafkah atau memberikan nafkah itu adalah kepada jalur laki-laki. Ini dicontohkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika lahir punya bapak enggak? Sudah tidak punya bapak. Siapa yang merawat Rasulullah saat itu? Kakeknya dulu, Pak. Kakeknya dulu, Abdul Muthalib. Kemudian di Amul Huzni, ketika dia umur berapa, itu kakeknya meninggal. Setelah kakeknya meninggal, yang ngasuh siapa? Pamannya. Pamannya itu adalah adik dari bapaknya Nabi Muhammad. Adik dari Abdullah. Yaitu Abu Thalib. Ini dicontohkan sama bagaimana Rasulullah itu diasuh. Apakah di ya tetap disusuin sama ibunya, dirawat sama ibunya, tapi tanggung jawab nafkahnya pindah ke kakeknya, Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, siapa yang ngasuh? Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari ayahnya Rasulullah. Ini contoh real. Contoh real. Artinya apa? Kewajibannya, Pak, yang pindah. Kewajibannya yang pindah. Ketika ayahnya ada tapi enggak mampu, ya kakak-kakak adiknya yang harusnya. Coba bayangkan kalau ini disadari sama seluruh keluarga. Itu betapa rukunnya mantu perempuan ke mertuanya meskipun suaminya sudah meninggal, Pak. Ya, Pak, kalau ini konsep ini dipahami. Karena yang ngasuh wajib mengasuh anaknya adalah keluarga dari bapaknya ini. Yang terjadi sekarang kan karena gak ada konsep itu dilupakan, seolah menjadi tanggung jawabnya si ibu. Ribut terus, Pak, dengan keluarga almarhumnya, ya. Ini konsep yang kelihatannya ngomongin tanggung jawab, tapi juga hubungan hatinya juga kebentuk nih. Ini kebentuk. Jadi gak dijelaskan, Pak, kalau itu yang di dalam saya nggak tahu mungkin lah, tapi itu dicontohkan bagaimana Rasulullah ketika kecil diasuh oleh kakeknya, kemudian kakeknya meninggal diasuh oleh pamannya, gitu, Pak. Ya, betul. Ya, sunnah, Pak. Ya. Baik, bapak-bapak sekalian, semoga tidak mengganggu jam istirahat dan untuk masuk ke kantornya lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.